Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Aneka Safari Record. Aneka Safari Record. Gawa. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Thank you.